Pelan-pelan ku benamkan pikiranku bahwa aku pun tak salah melepasmu. Selama tinggal kisah indah bersamamu, selama tinggal cinta yang sudah berlalu. Sempat ku rasakan tapi ternyata hanya pikiranku saja. Masih banyak pilihan ada di depan mata. Ku tak salah melepasmu. Point nine.